Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotul Islam rahimakumullah, para pendengar Radio Roja di 756 AM atau di 1476 untuk Anda yang berdomisili di wilayah Bandung dan sekitarnya, atau para pendengar Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah yang menyimak pula di beberapa radio di beberapa kota di Indonesia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi Anda dan keluarga. Khotul Islam, sebagaimana yang telah kami sampaikan di kesempatan hari Sabtu pagi ini, kita akan kembali menyimak secara langsung kajian ilmiah kita dari pembahasan syarah hadis Umdatul Ahkam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah Hafirullahu Ta'ala, Mudir Pondok Pesantren Ihya Sunnah Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita akan simak kelanjutan dari materi kitab sholat yang beliau sampaikan, dan di akhir pembahasan beberapa pekan yang lalu kita telah menyimak kajian dari pembahasan kitab sholat, dan di kesempatan ini akan dilanjutkan pembahasan dari bagaimana kaifiat dari duduk di antara dua sujud, kemudian tasyahud dan seterusnya. Insyaallah kita akan simak secara langsung, dan kami pun undang untuk interaksi Anda di akhir kajian untuk bertanya kepada Al-Ustaz. Bisa Anda hubungi kami melalui telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Alhamdulillah Al-Ustaz sudah hadir di studio, dan kami persilakan untuk memulai pembahasan Faliyata Fadal Masyukurun ya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat Roja di mana saja berada, para pendengar yang semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dan saya bisa hadir kembali pada kajian Sabtu pagi, yaitu membahas tentang hadis-hadis Umdatul Ahkam, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, dan kita sedang membahas tentang sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir pembahasan kita telah sampai ya, tentang sifat dari sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada pembahasan kaifiyah duduk di antara dua sujud. Kemudian kita telah membahas ya, tentang bagaimana sujud, dan kita akan lanjutkan sekarang adalah bagaimana kita bangkit dari rokaat pertama kepada rokaat yang kedua. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kaifiyah yang selanjutnya tentunya kita akan jelaskan tentang bagaimanakah kita bangkit dari rokaat pertama kepada rokaat yang ketiga. Jadi rokaat yang pertama kepada rokaat yang kedua. Hal ini kita akan bawakan ya, hadis yang ada dalam kitab Umdatul Ahkam, yaitu hadis yang diriwayatkan dari jalan Malik ibn Huairis, di mana Malik ibn Huairis ini seorang sahabat yang secara khusus memperhatikan sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tahu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Malik ibn Huairis, "Sallu kamaro itu muni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat." Nah, kepada para jamaah yang memiliki kitab Umdatul Ahkam, ya, di mana pembahasan tentang bagaimana kita bangkit dari rokaat pertama kepada rokaat yang kedua, atau dalam rokaat yang ketiga kepada rokaat yang keempat, adalah hadis nomor 90. Jadi hadis nomor ke-90 ya. Pada kebanyakan pemberi nomor ya, ada yang mengasih nomor 95 ya. Bisa dilihat pada hadis nomor 95 atau 90, karena terkadang sebagian ada yang ya, kalau perawinya itu datang dari 3 orang maka disebutkan 3 hadis ya. Tetapi ya, sebagian para ulama ada yang mencukupkan ya untuk memudahkan penomoran hadis, tidak memasukkan, sehingga ada perbedaan dari sisi jumlah hadis ya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, bahwa al-imam Abdul Ghani al-Maqdasi rahimahullahu ta'ala, wa an abi kilabata abdillahi ibn Zaid al-Jarmi al-Basri qala ja'ana Malik ibn Hayrith fi masjidina hadha faqala inni la usalli bikum ma uridu as-salata usalli kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Faqultu li Abi Kilabata kaifa kana yusalli qala mislu salati syaihina hadha wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu minas sujud qabla an yanhadha fi raq'atil ula arada syaihahum Aba Barid Amr Ibn Salam al-Jarmi wa yuqal aw Yazid. Dari Abi Kilabah ya, itu Abdullah bin Zaid al-Jarmi al-Basri. Qala ja'ana Malik ibn Hayrith. Jadi telah datang kepada kami Malik ibn Hayrith fi masjidina hadha, di masjidku ini. Faqala, lalu dia berkata, inni la usalli bikum. Jadi aku akan sholat, ataupun dalam bahasa kitanya mungkin yang paling mudah, aku akan mempertunjukkan kepadamu bagaimana sholat. Jadi di sini menunjukkan bahwa bukan mengimami sholat dalam sholat wajib ataupun mengimami dalam sholat sunnah, tetapi di sini Malik ibnu Hayrith radhiyallahu taala anhu, beliau akan mempraktikkan, dia akan menggambarkan satu kaifiyah, satu cara ya, bagaimana sholat seperti sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi seperti sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini Abu Kilabah, ya, dia bernama Abdullah bin Zaid ibnu Amr al-Jarmi al-Basri. Rahimahullah, dia adalah thiqatun fadil, solihun minat tabi'in. Lalu dikatakan di sini wa ma uridu salat. Artinya di sini kata-kata wa ma uridu salat ya, yang dimaksud di sini dia tidak melakukan salat wajib, juga tidak melakukan salat tatawu, tetapi hanya mengajarkan bagaimana salat. Jadi bagaimana mengajarkan salat. Jadi di sini tidak bermaksud beliau melakukan sholat, yang dimaksud tidak bermaksud untuk melakukan sholat wajib, juga tidak bermaksud untuk melakukan sholat tatawu, karena ia melakukannya bukan pada waktu sholat. Tetapi beliau mengatakan, usalli kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku akan sholat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat. Nah, ini Malik ibn Harith radhiyallahu ta'ala anhu. Malik ibn Harith radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah seorang sahabat yang memiliki perhatian khusus, memperhatikan sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah seorang sahabat juga yang datang dari tempat yang jauh belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat bahwa beliau datang sekitar beberapa pemuda yang berdekatan umurnya. Jadi datang dari satu kaum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berdiam di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 20 hari. Jadi berdiam di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 20 hari. Ini al-iqamah li ajli at-ta'alum. As-safar li ajli ta'alum. Di mana dia melakukan iqamah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiam, dan dia melakukan safar karena ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang kita tahu bahwasanya dia adalah seorang yang rahim, rafiq. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Seorang nabi yang memiliki sifat kasih sayang. Fala mar'a ana, maka tatkala ia melihat aku, ishtaqna ila ahlina, jadi merasa rindu kepada keluarga kami. Maka Nabi SAW tahu dan berkata, irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim wa'alimuhum wa'muruhum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk pulang. Pulanglah kalian ke keluarga kalian. Lalu diperintahkan untuk mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadartus salatu falyu'addin ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Sehingga dalam satu hadis dikatakan, apabila hadir waktu sholat, maka adzanlah salah seorang di antara kamu dan angkatlah imam, orang yang paling tua di antara kamu. Dan para ulama mengatakan akbarukum ay aksarukum Qur'ana, orang yang paling banyak Qur'annya. Maka ini adalah kisah sebagian tentang Malik ibn Harith radhiyallahu ta'ala anhu. Dan disinilah para ulama mengatakan al-ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi. Maka beliau dalam satu ketika datang ke masjid, dan kebetulan itu adalah masjid yang dimaksud di masjid hadza, yaitu berada di Basrah pada waktu itu, yaitu adanya Abu Kilabah Abdullah bin Said ibn Amr al-Jarmi al-Basri, nisbat kepada Basrah. Maka beliau mengajarkan tentang sholat. Mengajarkan tentang sholat. Jadi mengajarkan tentang sholat. Lalu dikatakan kepada Abi Kilabah, kaifa kana yusalli, bagaimanakah ia sholat? Jadi bagaimanakah ia sholat? Maka dijelaskan dalam hadis tersebut, dia mengatakan seperti syekhku ini. Jadi seperti syekhku ini. Yang dimaksud di sini adalah Ammar ibn Salamah al-Jarmi. Jadi Ammar ibn Salamah al-Jarmi. Di mana pada waktu itu berada di situ. Lalu dikatakan dalam bagian hadis ini, wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu minas sujud qabla an yanhaba. Bahwasanya ia duduk apabila ia mengangkat kepalanya dari sujud sebelum dia itu bangkit ke atas. Nah, duduk ini dikenal di kalangan para ulama yang dinamakan dengan jalsatul istirahah. Jadi duduk apa? Istirahah. Ini adalah hadis yang datang dari Malik ibn Hayrith. Fofil hadisi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faidah. Faidah yang pertama adalah hirsus sahabah ala nashri sunnah wa ta'limi sunnah. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang kesungguhan para sahabat di dalam menyebarkan sunnah, dalam mengajarkan sunnah. Jadi bagaimana para sahabat itu menyampaikan, mengajarkan, menyebarkan sunnah. Karena tentunya shadaqatul ilmi at-ta'lim. Shadaqah ilmu adalah mengajarkannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, zakatul ilmi at-ta'lim. Zakatnya ilmu adalah mengajarkannya. Dan para sahabat memiliki kesungguhan, kesemangatan, jihad yang tinggi dalam menyampaikan ilmu, dalam menyebarkan ilmu. Sebab jelas dalam berbagai ayat dan berbagai hadis, Allah Ta'ala mengancam orang yang menyembunyikan ilmu, orang yang tidak menyampaikan ilmu. Dan Nabi SAW bersabda, baligu anni walau ayah. Nah, ini adalah faidah yang pertama. Faidah yang kedua, fihi bayan wa uslub, ini fihi bayan uslub ta'lim wa turuku ta'lim wa turuk fi isalil ilmi. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang uslub, cara, kaifiyah, metode dalam mengajar dan dalam menyampaikan ilmu. Seyogianya bagi seorang dai, seorang alim, seorang mudarris, itu adalah menempuh metode, mempelajari metode bagaimana menyampaikan ilmu. Jadi bagaimana menyampaikan ilmu, menyampaikan kebenaran, menyampaikan hak, itu mesti menggunakan uslub metode, metode yang terlebih disunahkan, ada dalilnya, ada kaidahnya. Lihatlah, adalah at-ta'lim dengan ta'lim dengan apa? Bilfi'li wabidharb amsal, dengan cara memberikan permisilan, perumpamaan, dan mengajarkan dengan kaifiyah adalah afdal. Di sini mungkin dalam metode pendidikan yang dinamakan dengan pendidikan ataupun ta'lim dengan peragaan. Karena banyak Nabi SAW pun mengajarkan, bagaimana Nabi SAW mengajarkan kaifiyah tayamum, bagaimana para sahabat mengajarkan tentang kaifiyah wudu, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah, Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhum. Jadi di sini menunjukkan bahwa metode mengajar, metode pembelajaran mengajar itu sesungguhnya telah terdapat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifiah-kaifiahnya telah begitu banyak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan demikian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara faedah dalam hadis ini bahwa seorang alim dianjurkan memilih uslub yang paling memudahkan kepada pemahaman. Ya. Jadi mencari uslub, mencari cara, mencari metode yang mendekatkan kepada pemahaman. Wa hadza taban bi ikhtilafi al-mad'uin. Dan ini tentunya berbeda-beda kondisinya, tergantung ya yang didakwahi oleh kita ataupun tergantung kadar kemampuan ya, berkaitan dengan murid-murid kita, maka uslub akan berbeda satu dengan yang lainnya. Dan di antara faedah di dalam hadis ini bahwa bertujuan mengajarkan satu kaifiah ibadah itu tidak akan mempengaruhi kepada niat ibadah. Dalam arti di sini tidak mengapa seseorang mengajarkan bagaimana kaifiah wudu, kaifiah salat, walaupun ia tidak meniatkan dalam arti salat, dalam arti sebagai niat melaksanakan salat wajib ataupun sebagai niat dalam melaksanakan sholat sunnah, tetapi hanya sekedar untuk mengajarkan. Maka boleh juga seseorang mengajarkan bagaimana kaifiah wudu, bagaimana kaifiah tayamum, memperagakan dan menunjukkan bagaimana menunaikan ibadah umrah, bagaimana melaksanakan ibadah haji, diberikan contoh yang konkretnya. Dan faedah yang paling pokok dalam hadis ini tentang disunnahkannya, disyariatkannya al-julus. Ini al-julus qalilan qabla an yadhhaba ilal qiyam. Bahwa dalam hadis ini disyariatkan untuk duduk sebentar, yang dinamakan dengan jalsatul istirahah, sebelum bangkit untuk berdiri. Dan ini dinamakan dalam istilah para ulama dengan jalas istirahah. Dan para ulama tentang hukum jalas istirahah, duduk istirahah dari setelah kita sujud akan bangkit kepada rakaat yang kedua, ataupun dari rakaat yang ketiga kepada rakaat yang keempat, itu dinamakan dengan jalas istirahah. Wakhtalafal ulama'u fi hukmi jilas jalasatul istirahah ila salasati aqwal. Dan para ulama berbeda pendapat tentang hukum duduk istirahah kepada tiga kaul, kepada tiga pendapat. Pendapat yang pertama yaitu yang mengatakan yusra wa yustahab, yaitu disyariatkan dan disunahkan duduk istirahah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Ahmad ibn Zaid, riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini adalah merupakan pendapat Imam Bukhari. Sedangkan pendapat yang kedua, mereka yang mengatakan tidak disunnahkan duduk istirahah. Tidak disunnahkan duduk istirahah. Dan ini yang diriwayatkan kepada sebagian para ulama. Ini adalah pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Nakhai, Imam Ats-Tsauri, dan Imam Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sedangkan pendapat yang ketiga adalah pendapat yang dinisbatkan kepada kebanyakan ulama Hanabilah, riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Yaitu yang mengatakan tafsil, itu dikatakan bahwa disunnahkan untuk jalas istirahah pada keadaan tertentu, liman lahul hajah ala dalik, bagi orang yang butuh kepada hal itu, seperti inda kaburi nifisinihi wa indal marid, yaitu apabila dalam kondisi umur tua atau ketika sakit. Nah, pendapat ini juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sedangkan pendapat yang pertama tadi dikuatkan oleh Imam Bukhari, dan ini kaul minal mutaakhirin, dari ulama hari ini seperti Syekh Albani rahimahullahu taala, wa Syekhuna Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Adapun pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa tafsil apabila dalam kondisi ya umur yang telah lanjut ataupun berbadan besar, ya, ataupun sakit, maka itu disunahkan untuk duduk istirahah. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun yang mengatakan tidak disunahkan untuk jalas istirahah seperti kaul yang kedua, karena dalam beberapa riwayat para sahabat yang meriwayatkan tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meriwayatkan tentang jalas istirahah. Dan tidak disebutkan dalam hadis Abi Hurairah, itu hadis musii salat. Itu hadis yang menjelaskan tentang orang yang salah salatnya. Tetapi pendapat ini jelas lemah, Karena tentunya para sahabat satu dengan yang lainnya meriwayatkan kaifiah Nabi, salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada yang meriwayatkan secara sempurna ataupun sebagiannya. Maka kita katakan satu dengan yang lainnya adalah merupakan hujah atas yang lainnya. Al-musbitu muqaddamun 'alal manfi. Di mana yang menetapkan yang didahulukan dan sebagai hujah kepada yang meniadakan. Karena tentunya sekian banyak sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, hadis musyi'us salat. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun yang mengatakan bahwa disunnahkan ataupun tidak disunnahkan dalam setiap saat untuk duduk sebelum bangkit kepada rakaat yang ketiga, maka beralasan dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena kebanyakan para periwayat ya yang meriwayatkan tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyebutkan jelas istirahah. Dan Malik bin Huairis, beliau yang menyaksikan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia meriwayatkan tentang duduk istirahah di mana beliau masuk Islam di akhir wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pada akhir wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun mendekati wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ala qadri salasi sanawat, ya, sekitar 3 tahun setelahnya. Maka dimungkinkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan jelas istirahah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbadan gemuk. Jadi tidak berbadan gemuk dalam kondisi tua sehingga memerlukan untuk jelas istirahah ketika akan bangkit apa? Ke atas. Ketika akan bangkit apa? Ke atas. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian juga di antara dalil ya, yang dijadikan sebagai dalil tidak disunahkan jalas istirahat dalam setiap saat hanyalah dalam kondisi-kondisi seperti tadi disebutkan adalah berdalil dengan riwayat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, di mana dalam riwayat ini dikatakan ana wa'allimukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara fihi anhu lama rafa'a ra'sahu minas sajdati tsaniyah min raka'atil ula qoma wa lam yatawarraq. Bahwasanya Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku akan mengajari kalian dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua pada rakaat yang pertama, dia berdiri dan tidak melakukan tawarruk. Artinya di sini tidak melakukan duduk yang dinamakan dengan duduk istirahat. Maka dengan hadis ini sebagian para ulama menjamak, artinya menggabungkan antara hadis Abi Humaid As-Sa'idi dengan hadis Malik tadi, Jadi hadis Malik itu dibawa, dipahami kepada kondisi ketika Nabi SAW sudah tua. Dalam kondisi telah tua, berumur dan berbadan, artinya gemuk, ya. Sehingga tidak bertentangan dengan hadis Abi Humaid As-Sa'idi ini. Jadi hadis Abi Humaid As-Sa'idi, ketika Nabi SAW dalam kondisi segar, bugar, dan badannya belum gemuk, ya. Dan ini pendapat dikuatkan oleh ulama hari ini adalah Asy-Syaikh Muhammad Shalih Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nah, sedangkan pendapat yang pertama yang mengatakan sunnah adalah kembali kepada zahir hadis tadi. Warrajih wallahu a'lam, yang kuat wallahu a'lam di antara tiga pendapat ini, bahwa jelas istirahat adalah disunnahkan, bahwa duduk istirahat itu adalah disunnahkan. Hal ini dengan beberapa sebab dan jawaban terhadap pendapat tadi. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa yang meriwayatkan duduk istirahat juga adalah seorang sahabat yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi Malik bin Harits radhiyallahu taala anhu, dia yang mengajarkan bagaimana Nabi SAW salat. Dan dialah yang mengambil bagaimana salat Rasulullah SAW. Lalu dia yang diajarkan oleh Nabi SAW sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku sholat, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka ya, beramal dengan dalil ini lebih kuat, ya. Yang kedua, bahwa para sahabat meriwayatkan tentang bagaimana sholat Nabi SAW adalah saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Maka tatkala tidak ada ilah, tidak ada cacat dalam periwayatan hadis, ya, dan tidak ada kecacatan dalam perawi-perawi hadisnya, maka kita mengambil kaifiah ini, cara ini, sebagaimana kita juga mengambil kaifiah-kaifiah yang lain dari sahabat yang lain, dan kita tidak mempertentangkan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bahwa berdalil dengan hadis Abu Humaid As-Sa'idi, di mana di situ dikatakan annahu lama ra'sahu min as-sajdati tsaniyah min raqatil ula qama wa lam yatawarra. Penambahan kalimat wa lam yatawarra, para ulama telah menjelaskan hadhihi ziyadah dha'ifah. Ini adalah penambahan yang dha'if. Jadi penambahan yang dha'if. Tafarrada biha, yakni tafarrada biha di riwayah Isa ibn Abdullah ibn Malik wa huwa majhul. Di mana ia menyendiri dalam periwayatan kalimat ini. Dan kita tahu tentunya adalah hadis yang tafarud wa madzalika majhul. Seorang yang majhul dan tafarud menyendiri, maka ini adalah dhaif jelas. Dan bertentangan dengan penetapan yang tadi. Maka di sini termasuk hadis yang dhaif, ya. Sebab tentunya tafarudul majhul ini bisa dikatakan lebih dari derajat syad, yaitu di bawahnya bisa dikatakan munkar. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau begitu tidak ada periwayatannya. Kemudian yang keempat, sesungguhnya telah diriwayatkan dari asar sekitar 10 sahabat yang mereka mengamalkan tentang jalas istirahah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan imam para imam ini seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan ini telah dikatakan oleh Imam Ibnu Rahawai sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Masail Al-Mawarzi, di mana Imam Ishaq Ibnu Rahawai adalah merupakan sahib Imam Ahmad. Dia berkata, maddatis sunnah minan nabi sallallahu alaihi wasallam ayya tamida ala yadihi wa yaqum syaihun kana aw syaban. Ini berkaitan dengan bangkitnya. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah taala, wal amru sahal, dan perkaranya mudah, bahwa yang rajih disunnahkan ya ketika bangkit ataupun sebelum bangkit pada rakaat yang pertama kepada rakaat yang kedua adalah untuk melakukan jalas istirahah. Dan ini pendapat yang rajih, wallahu taala a'lam. Kemudian disunahkan untuk ketika bangkit atas adalah kita menekankan kedua telapak tangan ke lantai, ya, yaitu al-i'timad al-yadain, di mana seseorang menekankan kedua telapak tangannya. Dan ini riwayat yang paling sahih, wallahu taala a'lam. Walaupun ya kembali kepada pendapat yang tadi, bahwa sebagian para ulama mengatakan ya, dan ini adalah pendapat yang pertama, yaitu kepada dua telapak tangan, ya, dengan kedua tangannya. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, kemudian pendapat Imam Ishaq, ya, dan diriwayatkan juga dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sebagian para ulama mengatakan, ya, di mana seseorang itimad kepada dua ujung tumitnya, ya, kemudian menyimpan dua telapak tangan di lututnya. Ini adalah pendapat yang kedua, adalah pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Dan yang rajih wallahu alam adalah pendapat yang pertama. Dan ini pun berdasarkan hadis ya dari Malik Ibnu Harits radhiyallahu taala anhu. Qala Malik Ibnu Harits, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanhadu mu'tamidan alal ardi ila rakaati atsaniyah. Di mana dinyatakan dalam hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau ya beriktimad kepada, artinya lantai ataupun tanah, ketika dia akan bangkit kepada rakaat yang kedua, yaitu dengan kedua tangannya, yaitu dengan kedua tangannya. Dan ini yang lebih rajih, yang lebih kuat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian setelah itu kita bangkit ke rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua, kemudian rakaat yang ketiga, apabila empat rakaat, rakaat yang keempat, maka kita melakukan gerakan sholat seperti pada gerakan yang pertama, seperti kaifiyah yang pertama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis musii salat, sumaf'al dzalika fi salati kulliha. di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu lakukanlah oleh kamu dalam seluruh salatmu. Jadi lakukan olehmu dalam seluruh salatmu. Yang fi salati kulliha, dalam salatmu semua. Maka pada rakaat yang kedua diwajibkan bagi kita untuk membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah, kemudian ruku seperti ruku yang pertama, kemudian i'tidal seperti i'tidal yang pertama, kemudian sujud seperti sujud yang pertama. Hanya saja kita akan tahu nanti bahwa rakaat yang kedua lebih pendek dari sisi bacaannya, ruku dan sujudnya, ketimbang rakaat yang pertama. Jenis suf sumaf al-zalika fi sholatiha fi sholatika kulliha. Ini sumaf al-zalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukanlah semua itu pada sholatmu semua. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dianjurkan kita membaca isti'adah pada setiap rokaat? Ataupun isti'adah itu pada rokaat yang pertama saja? Wallahualam, ya, bahwa yang rajih, yang lebih kuat, karena rokaat yang kedua telah dipisahkan dengan beberapa gerakan sholat, dengan beberapa bacaan, maka yang lebih afdal untuk membaca isti'adah kembali pada rakaat yang kedua, kemudian membaca basmalah dengan secara sir, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah, kemudian ruku sujud seperti pada rakaat yang pertama. Nah, kemudian pada rakaat yang kedua itu disyariatkan bagi seseorang adalah untuk melakukan tasyahud, yaitu duduk tasyahud. Dan kita ambil hadis yang kedua dari kitab ini. Jadi ambil hadis yang kedua dulu dalam hadis ini, dalam kitab Ummatul Ahkam, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, atau hadis nomor 82, ya. Yaitu dalam kalimat, lihat dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis nomor 2 dalam kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu anna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastabtihu sholata bitakbir wal qiraata bilhamdillahi rabbil alamin. Ini kita tahu hadisnya. Sampai kepada kalimat wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini attahiyatu. Wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini attahiyah. Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Wa kana yanha an ukbati syaitan wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dira'aihi ibtirashas sab'i wa kana yakhtimu sholata bitaslim. Kemudian yang selanjutnya dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini, di mana disebutkan dalam hadis ini, ya, di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, wa kana yaqulu fi raka'ataini at-tahiyah, dan beliau berkata dalam setiap dua rakaat, fi kulli rakaataini, dalam setiap dua rakaat ataupun dalam setiap rakaat yang kedua mengatakan attahiyah. Yang dimaksud dengan attahiyah di sini adalah tasyahud. Jadi yang dimaksud dengan tahiyah di sini adalah tasyahud. Jadi yang dimaksud dengan tahiyah di sini adalah tasyahud. Nah, maka ini yang kita akan bahas sekarang, bahwa setelah rakaat yang kedua, setelah melakukan sujud, ya, kita tahu setelah sujud yang kedua. Jadi setelah sujud yang kedua. Jadi setelah sujud yang kedua. Jadi setelah sujud yang kedua. Nah, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tasyahud. Dan duduk yang dinamakan juga dengan duduk apa? Tasyahud. Jadi duduk dengan duduk tasyahud. Maka ini yang kita akan bahas sekarang adalah duduk di antara dua rakaat, ya, ataupun duduk pada rakaat yang kedua yang dinamakan dengan duduk tasyahud. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk yang dinamakan dengan duduk iftirash. Jadi duduk dengan nama dengan duduk iftirash. Di mana dikatakan di sini wa kana yafrishu rijlahul yusra. Jadi maka dia menghamparkan ini karena seperti firasyah, seperti dibikin tikar, yaitu tempat sujud, maaf tempat duduk di sini. Wa yajlisu rijlahul yumna, dan artinya mendirikan, menjadikan tegak ya kaki yang kanan. Jadi menjadikan tegak kaki yang kanan. Kemudian menghamparkan kaki yang kiri, lalu duduk pada kaki yang kiri. Maka itu dinamakan duduk iftirash, ya. Jadi duduk iftirash. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan tasyahud. Jadi berkaitan dengan tasyahud. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada beberapa poin, ya, beberapa poin. Poin yang pertama berkaitan dengan kaifiyatul julus fi tasyahud, yaitu menjelaskan tentang sifat duduk dalam duduk tasyahud. Jadi tasyahud awal wa tasyahudul akhir, yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir. Jadi kaifiyah julus, jadi bagaimana duduk ketika dalam tasyahud. Yang kedua adalah penjelasan di dalamnya adalah azkar au doa au doa at-tasyahud, yaitu zikir ataupun doa tasyahud. Jadi bagaimana doa yang dibaca, zikir yang dibaca ketika tasyahud. Kemudian yang ketiga otomatis bacaan, ya, setelah bacaan adalah sifatul yad atau sifatul yadaini inda tasyahud, itu sifat kedua tangan ketika tasyahud. Jadi sifat kedua tangan ketika tasyahud. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang sifat duduk ketika tasyahud. Nah, di antaranya adalah dijelaskan dalam hadis Abi Humid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, di mana salat itu ada dua jenis. Ada salat yang tasyahudnya satu, ada salat yang tasyahudnya dua. Ya, salat yang tasyahudnya satu adalah salat subuh. Salat yang dua tasyahudnya adalah salat yang tiga rakaat dan sholat yang 4 rakaat, yaitu sholat maghrib, kemudian sholat isya, kemudian sholat duhur, kemudian sholat asar. Maka itu sholat yang memiliki 2 tasyahud. Jadi sholat yang memiliki 2 tasyahud. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari sisi kaifiyah duduknya, kita lihat dulu dalam hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Di Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, dalam potongan hadis ini dikatakan, wa idza jalasa fi raka'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna, wa idza jalasa fi raka'atil akhirati qadama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada fi maq'adatihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lihat dalam hadis Abi Su'aid Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Ya, tetapi tentunya dalam kitab apa? Ini tidak ada ya. Hadisnya bisa dilihat dalam Sahih Bukhari rahimahullahu taala. Nah. Maka dikatakan di sini dalam jaran hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, dan apabila duduk pada rokaat yang kedua, itu yang dinamakan dengan tasyahud awal, maka ia duduk pada kakinya yang kiri dan menjadikan tegak kaki yang kanan, itu telapak kaki yang kanan. Wa idza jalasa fi raqatil akhirati, dan apabila ia duduk pada rokaat yang terakhir, ya, maka beliau memasukkan kaki yang kiri kepada kaki yang kanan. Artinya telapak kaki yang kiri ataupun kaki yang kiri dimasukkan ke kaki yang kanan. Ya. Dan menancapkan ataupun mendirikan, ya, menegakkan kaki yang kanan. Lalu duduk di tempat duduknya. Nah, julus yang pertama, artinya duduk yang pertama itu dinamakan dengan duduk iftirash. Kenapa dikatakan iftirash? Karena seseorang menjadikan kaki yang kirinya sebagai hamparan, artinya seperti dia menjadikan sebagai tikar karena dijadikan sebagai tempat duduk baginya. Ya. Dan yang kedua, itu ketika kaki yang kiri dimasukkan kepada kaki yang kanan, ya, maka itu dinamakan duduk tawaruk. Ketika seorang duduk dalam tempat duduknya dan mencepang kaki yang kanan. Maka ini sifat duduk Nabi SAW dalam duduk apa? Dalam duduk tasyahud. Pada rokaat yang kedua, itu duduknya iftirash. Pada rokaat yang ketiga, maaf, pada rakaat yang ketiga atau yang keempat, ataupun yang dinamakan dengan tasyahud akhir, maka itu dinamakan dengan duduk tawaruk. Demikianlah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, para ulama bersama itu ada perbedaannya. Ada perbedaan. Perbedaannya ada yang mengatakan bahwa seluruh sholat adalah, seluruh duduk adalah iftirash. Ada yang mengatakan seluruh duduk adalah tawaruk. Seperti ini riwayat dari Imam Malik, ya. Di mana Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan seluruhnya apa? Tawaruk, ya. Ada yang tadi yang mengatakan apabila duduk pertama adalah duduk iftirash dan pada duduk yang kedua adalah tawaruk. Dan ini wallahu alam pendapat yang rajih. Jadi apabila sholat itu 2 tasyahudnya, maka pendapat yang rajih bahwa pada duduk yang pertama adalah iftirash dan pada duduk yang kedua adalah tawaruk. Hal itu dengan kejelasannya dan kesorihan sangat jelas kaifiyah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abi Humaid As-Sa'idi. Dan riwayat yang disampaikan kepada kita melalui ya, para periwayat hadis ya, yang sampai kepada kita dengan sanad yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari jalannya Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau sholat yang tasyahudnya satu? Jadi sholat yang tasyahudnya satu, yaitu seperti upamanya sholat subuh ataupun ya sholat tatawu seperti sholat qobliyah, sholat ba'diyah yang dua rakaat, atau sholat witir yang tidak ada tasyahud awalnya. Jadi seperti umpamanya yang witir 3 rakaat, yang witir 5 rakaat yang tidak ada tasyahudnya. Apakah ya baginya duduk iftirash saja atau baginya adalah duduk tawaruk ya. Maka Allah alam ya bahwa yang rajih, yang kuat bahwa baginya adalah duduk iftirash. Jadi tidak duduk tawaruk ya. Tidak duduk tawaruk. Dan ini adalah yang rajih Allah taala alam dari sisi apa? Duduk ya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Allah taala a'lam ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimanakah kondisi tangan ya ketika sholat ya, ketika duduk tasyahud. Nah, maka dijelaskan dalam hadis Wa'il ibn Hujrin radhiyallahu ta'ala anhu diantaranya, di mana dikatakan wa wada'a yadahu al-yusra ala fakhdihi al-yusra wa wahada mirfaqahu al-ayman ala fakhdihi al-yumna wa qabada sintaini wa halaqa wa ra'aituhu asyara bi syababat, yani bi syababah minal yumna. Dalam satu riwayat dikatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan tangan yang kiri ya, yang dimaksud di sini jelas ya, yang paling pokoknya adalah telapak tangannya di atas paha yang kiri. Kemudian ya, sikunya adalah pada paha yang ya, artinya ini menyimpannya. Kemudian beliau menggenggamkan dua, artinya dua apa jari-jarinya, artinya melipatkan dua jari-jarinya, dan dalam satu riwayat dikatakan al-hinsir wal binsir, al-hinsir wal binsir, yaitu jari manis dan kelingking. Kemudian wa asyara bisababah, yani minal yumna, dan berisyarat dengan telunjuknya, yaitu yang kanan. Wa halaqa bil ibham wal wusta, lalu beliau membuat lingkaran dengan jari tengah dan ibu jarinya. Ya. Maka ini ada riwayat ya, tentang kondisi tangan ya. Jadi ketika apa? Ketika sedang tasyahud. Jadi ketika sedang apa? Tasyahud. Ya. Jadi ketika sedang tasyahud. Ya. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Umar, ya, dan ini pun riwayatnya sahih. Idza jalasa fi sholati wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa asyara bi asba'ihi wa atbahu bi basarihi. Di mana dikatakan bahwasanya beliau menyimpan tangannya pada lututnya, artinya di sini ketika mendekati lututnya. Ya. Kemudian berisyarat dengan apa? Dengan telunjuknya, kemudian mengarahkan pandangannya kepada telunjuknya. Jadi mengarahkan pandangannya kepada telunjuknya. Nah. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini diantara kaifiah yang paling sempurna, ya, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan tangan. Di mana dalam riwayat ini dan dalam seluruh riwayat bahwa kaifiah tangan yang jelas bahwa tangan yang kiri mabsutah, yakni mabsutan. Bahwa tangan yang kiri adalah artinya seperti biasa, ya, menghampar, artinya tidak digenggamkan, tidak dikepalkan, ya, tetapi seperti tabiatnya disimpan di atas paha yang kiri. Ya. Dan dalam beberapa riwayat ini disimpan artinya di pada lututnya, artinya mendekati lututnya. Artinya tidak disimpan di tengah-tengah pahanya. Itu dalam riwayat-riwayat yang sahih. Nah, adapun yang kanan, maka dalam riwayat Wa'il ibn Hujrin radhiyallahu ta'ala anhu, tadi dikatakan bahwa kedua jari, yaitu kelingking dan jari manis, itu dilipat, ya, digenggamkan maksudnya. Kemudian jari tengah dan ibu jari itu membuat lingkaran. Ya, mungkin kalau kita menggambarkan seperti angka 5, ya. Jadi seperti huruf 5 dalam huruf bahasa Arab, ya. Kemudian wa asyara bi sababatihi. Kemudian Nabi SAW berisyarat dengan telunjuknya. Jadi berisyarat dengan telunjuknya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dan dalam hadis-hadis itu menunjukkan wa asyara bi sababati yad'u biha. Itu menunjukkan bahwa isyarat artinya berisyarat dengan telunjuk di dalam sholat ataupun di dalam tasyahud adalah dari awal. Jadi dari apa? Dari awal. Yaitu bertepatan dengan doa. Dari mulai kita mengatakan at-tahiyah, solawat yang isinya semuanya doa, atau doa tambahan seperti doa isti'adah kepada 4 perkara ataupun doa tambahan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah alam bahwa riwayat-riwayat yang ada yang meriwayatkan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan tangan kanan di atas tangan paha yang kanan dan tangan yang kiri di paha yang kiri, lalu menjelaskan tentang isyarah, maka menunjukkan itu adalah ketika berdoa. Hal itu seperti dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada yad'u wada'a yadahu al-yumna ala fakhdhihi al-yumna wa yadahu al-yusra ala fakhdhihi al-yusra wa asyara bi usbu'ihi sababah wa wada'a ibhamahu ala usbihi al-wusta wa yalqimu kafahu al-yusra ala rukbatihi. Di mana dinyatakan di sini keadaan Rasulullah SAW apabila duduk untuk berdoa, maka dia menyimpan tangan yang kanan di atas paha yang kanan dan tangan yang kiri di atas paha yang kiri. Lalu ia mengisyaratkan dengan telunjuknya dan dia menyimpan, ya, ibu jari kepada telunjuk yang tengah. Maka ini yang dinamakan bikin lingkaran, menyimpan, ya. Dan menempatkan, ya, telapak tangan yang kanan di atas lutut, telapak tangan yang kiri di atas lutut yang kiri. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, menunjukkan dalam hadis ini, jadi dalam hadis ini dan hadis yang lainnya, bahwa berisyarah itu adalah istimrar, itu adalah terus menerus. Jadi mengikat telunjuk tidak hanya dalam ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Sebab ya tentunya ya sebagian para ulama mengatakan bahwa dalam kalimat itu asyhadu alla ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid yang menunjukkan tauhidullah esanya. Tetapi sesungguhnya dalam seluruh kalimat ini bahwa dari kalimat attahiyatulillah ataupun attahiyat wattayyibat dan seterusnya yang kita akan nanti jelaskan bahwa itu adalah mengandung seluruh hakikat tauhid, sehingga tidak menunjukkan bahwa mengangkat telunjuk adalah hanya ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, karena riwayat-riwayat yang ada, ya sanad-sanad yang ada, bahwa kaifiah-kaifiah yang ada ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan dalam seluruh doa ketika kita apa? Berdoa. Ya. Jadi ketika apa kita? Berdoa. Jadi ketika kita apa? Berdoa. Jadi menunjukkan bahwa isyarah ya, berisyarat dengan telunjuk itu adalah ketika kita apa? Berdoa. Dan seluruh doa dari mulai kita berdoa sampai kita akhir kita berdoa, maka disunahkan untuk artinya mengangkat telunjuk dan berisyarat dengan apa? Dengan telunjuk. Dan ini adalah qaul yang rajih, qaul yang kuat, disebabkan zahir hadis yang ada ya, artinya kejelasan hadis-hadis yang ada menunjukkan bahwa isyarah, jadi berisyarat di dalam duduk tasyahud adalah dalam seluruh doa, tidak dalam sebagian doa ya, tidak dalam sebagian apa? Doa. Karena dalam seluruh mana apa? Doa. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah kaifiyah yang kedua atau hakikat yang kedua. Sekarang kita akan akhiri, yaitu tentang bacaan ya, walaupun kita tidak akan bahas semuanya sekarang, apa yang dibaca di dalam tasyahud ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa tasyahud ya. Dikatakan tasyahud ya, ini para ulama mengatakan mimbabi itlaqi juz'i alal qul. Karena yang dimaksud dengan tasyahud itu ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tetapi yang dimaksud dengan itu semua, dengan kalimat tasyahud adalah doa dari kalimat yaitu apa? At-tahiyah. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hukum tasyahud ya, pendapat yang rajih dia adalah wajib, karena Nabi SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, itu dinyatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tadi, dikatakan wa kana yaqra'u fi kulli raka'ataini at-tahiyah. Keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca ya, dalam setiap dua rakaat yaitu at-tahiyah. Di dalam satu riwayat dikatakan idza qa'adtum fi kulli raka'ataini faqulu at-tahiyah. Apabila kamu duduk dalam setiap ya, dua rakaat maka ucapkanlah at-tahiyah. Maka ini menunjukkan wajibnya berdoa dengan doa apa? Tasyahud. Dan Nabi SAW dinyatakan oleh para sahabat kana Rasulullah SAW yu'allimuhum at-tasyahud kama yu'allimu surah minal Quran. Keadaan Rasulullah SAW mengajari mereka para sahabat tasyahud seperti mengajari mereka tentang Quran. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata kana Rasulullah SAW yu'allimuna at-tasyahuda kama yu'allimuna as-surata minal Quran. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kami tentang tasyahud sebagaimana ia mengajari kami tentang Quran. Allah alam di sini menunjukkan bahwasanya tasyahud adalah hukumnya apa? Wajib, ya. Ya. Dan di antara redaksi tasyahud adalah redaksi yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan banyak para ulama yang mengatakan ini tasyahud yang paling afdal, walaupun yang sebenarnya setiap yang sahih itu boleh kita lakukan dan memilih satu yang lainnya, dan bahkan dilakukan dalam waktu-waktu yang berbeda. Adapun sigoh ataupun redaksi tasyahud, ya, bacaan tasyahud yang diajarkan oleh Nabi SAW di antaranya adalah kepada Abdullah bin Mas'ud, yaitu berbunyi attahiyatulillah, di mana kalimat lillahnya didahulukan di sini, wassalatu wassalawatu wattayibat, ya, attahiyatulillah wassalawatu wattayibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Maka ini apa? Tahiyah, ya. Kemudian mengatakan apa? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Maka ini adalah di antara raksi tasyahud, ya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tasyahud hukumnya adalah wajib. Dilakukan oleh seseorang dalam sholat, baik dalam tasyahud awal ataupun dalam tasyahud akhir. Adapun redaksinya, asalkan sahih, datang dari beberapa sahabat, maka kita boleh memilihnya. Dan di antara redaksinya adalah redaksi yang tadi. Kemudian, apakah disunnahkan, disyariatkan pada rokaat yang kedua ataupun dalam tasyahud awal, yaitu mengucapkan salawat. Yaitu mengucapkan salawat. Wallahu alam, yang afdal dan yang lebih kuat, disunnahkan kita juga membaca salawat, ya, dalam tasyahud yang pertama, sebagaimana dianjurkan untuk membaca salawat pada tasyahud yang terakhir. Kenapa? Yang pertama, bahwa kita lihat redaksi dalam Quran dan hadis, senantiasa Allah Ta'ala dan Rasulnya menggandaikan antara as-salatu wassalam ala Rasul, yaitu senantiasa Allah Ta'ala dan Nabi SAW, ya, menggandengkan, ya, antara bersolawat kepada Nabi dan mengucapkan salam kepada Nabi. Nah, kita lihat dalam ayat Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi, Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian dalam hadis kita lihat, qad alimna kaifa nusallimu alaik, kaifa nusalli alaik, di mana para sahabat berkata, sungguh kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu, bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu. Maka di dalam hadis ini pun menunjukkan, tatkala ada salam, maka di situ ada solawat. Artinya salam kepada Nabi SAW, maka ada solawatnya. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bahwa sesungguhnya tidak didapatkan nas yang sharih, nas yang menunjukkan takyid. Artinya takyid itu pembatasan tempat tentang membaca sholat, sholawat kepada Nabi SAW. Tetapi justru hadis itu menunjukkan kepada umum. Seperti dalam hadis sebelum bin Mas'ud, Ida tashahada ahadukum fis sholati falyakul, Allahumma sholli ala Muhammadin. Maka hadis ini menunjukkan bahwa umum bahwa solawat itu dibaca dalam tasyahud yang pertama, tidak hanya tasyahud yang kedua. Kemudian juga dalam hadis yang tadi, alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam hadis yang tadi dikatakan alamana Rasulullah sallam atasyahuda kama yu'allimuna as-surah. Ini menunjukkan bahwa dalam setiap salat rakaat, dalam setiap dua rakaat membaca surah, maka demikian juga membaca apa, solawat. Maka para jamaah yang dirahmati Allah taala, kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, jadi di sini menunjukkan bahwa pada tasyahud yang pertama itu adalah diajarkan kita untuk membaca selawat, dan afdal untuk membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita belum sempurna menyampaikan seluruh kaifiah salat, dan kita masih ada pembahasan tentang penyempurnaan tentang masalah tasyahud, yaitu tentang tasyahud akhir. Ya, kemudian tentang salam. Dan hadis-hadis yang ada dalam kitab ini kita akan bacakan nanti satu persatu, dan kita ambil beberapa istinbat dari hadis-hadis yang belum kita bacakan insyaallah. Nah, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan atas pembahasan yang begitu lengkap tadi disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah hafizahullah dari syarah hadis Umdatul Ahkam Kitab Shalat, kaifiat shalat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya untuk lebih memperjelas pembahasan materi yang disampaikan oleh Ustaz tadi, atau ada hal-hal lainnya yang belum Anda fahami dari kajian yang disampaikan tadi. Kami persilakan Anda hubungi kami di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di 081-989-6543. Kami persilakan kembali untuk Anda yang akan bertanya di 021-823-6543. Kita sapa untuk yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana Ibu? Dari Bogor. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Anda mau tanya, kalau habis sujud pas kita bangun tangannya kadang-kadang ada yang ngepel, ada yang terbuka. Itu yang sunnah yang mana Ustaz? Iya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Waalaikum. Nah, silakan Ustaz. Oh iya, ketika bangkit ke atas ya, apakah nah, itu ajen itu dalam sebagian kaul ulama adalah mengepalkan ya. Iya. Mengepalkan tangan ketika bangkit ke atas ya. Itu telah datang dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Itu dikatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'tamidu ala yadayhi idza qoma. Keadaan artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau i'timad kepada kedua tangannya apabila dia bangkit untuk rakaat yang kedua ya. Dan dikatakan dalam satu riwayat yaitu Al-Haytham Ibnu Imran, tetapi dikatakan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang lemah ya. Jadi riwayat yang lemah. Oleh sebab itu Allah alam yang roji bahwa ketika kita bangkit ke atas itu dengan telapak tangannya, jadi tidak dikatakan dengan ajen ya. Ajen itu dengan apa, dengan mengepalkan, tetapi yang rajih wallahu alam ala butun yadai, yaitu kepada dua telapak tangan wallahu alam. Nah, kami ucapkan terima kasih atas jawaban yang telah Ustaz sampaikan. Kita angkat berikutnya dari telepon kembali untuk Anda. Kami persilakan hubungi kami di 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dari Ade. Di mana Pak Ade? Di BSD, di perjalanan. Nah, silakan Pak Ade. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fika barakallahu. Pertanyaannya ini Ustaz, penjelasan tentang memberikan isyarat di antara dua sujud, Ustaz. Duduk di antara dua sujud memberikan isyarat seperti pendapatnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Baik, Ustaz, itu aja. Syukran, jazakallahu khair. Oh iya, kami silakan. Oh, ini telah saya jelaskan bahwa dalam pelajaran yang telah lalu tentang berisyarat pada rokaat, pada duduk di antara dua sujud ya. Nah. Pada duduk di antara dua sujud, bahwa pendapat yang rajih itu adalah dhaif ya. Bahwa itu ada dua dalil ya. Dalil yang pertama yang menggunakan kalimat ida jalasa itu menunjukkan umum. Jadi dalam setiap apa? Duduk ya. Tetapi yang rajih wallahu alam yang dimaksud ida jalasa di situ adalah jalas tasyahud ya. Karena dalam riwayat-riwayat yang lain tentang apa mengangkat telunjuk itu disebutkan dalam tasyahud. Yang kedua, telah kita jelaskan bahwa dalam pembahasan yang telah lalu tentang duduk di antara dua sujud itu bahwa itu riwayat yang mengatakan mengangkat telunjuk kemudian ruku, maka kalimat summa sajada itu riwayat syadah, riwayat yang syad, yaitu dari jalannya Abdul Razak ya, jalannya Abdul Razak di mana dikatakan oleh para ulama walaupun dia thiqah tetapi dalam riwayat dalam hadis ini telah menyelisihi yang lebih kuat yang menunjukkan tidak ada kalimat summa sajada. Jadi kemudian sujud setelah mengangkat telunjuk itu. Jadi pendapat yang rajih wallahu alam tidak mengangkat telunjuk di dalam dua duduk di antara dua sujud. Wallahu taala alam. Dan ini telah saya jelaskan dalam pertemuan yang lalu tentang kedhaifan riwayat itu ya. Nah, baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Kita angkat dari telepon kembali untuk pertanyaan di kesempatan yang ketiga 0218236543. Halo. Halo. Nah, silakan, dari mana Ibu? Dari Umu Jauhar, Depok. Nah, silakan Ibu, tapi mohon maaf dikecilkan volume radionya Ibu. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terlewat Ustaz, tapi ana agak tergantung sedikit pertanyaannya mengenai hukumnya membaca surat di rokaat yang ketiga dan keempat, atau rokaat ketiga jika itu tiga rokaat, itu hukumnya bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun kita belum bahas ya, tetapi yang jelas bahwa pada rokaat yang ketiga dan rokaat yang keempat itu dicukupkan untuk membaca apa? Al-Fatihah saja, dan tidak dianjurkan untuk membaca surah Allah Alam. Dan kita akan jelaskan nanti tentang pembahasannya secara khusus insyaallah. Baik. Terima kasih atas jawabannya, dan berikutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari saudari Mei di Purworejo yang bertanya, "Ustaz, apakah bacaan tasyahud awal sama dengan tasyahud akhir?" Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa tasyahud akhir ada sampai lafaz innaka hamidum majid. Apakah tasyahud awal juga harus sampai ke lafaz tersebut atau bagaimana Ustaz? Jazakallah. Yang rojih tadi bahwa tasyahud awal adalah sampai innaka hamidum majid. Karena hukum membaca solawat pada tasyahud awal adalah disyariatkan dan wajib hukumnya wallahu alam. Baik, kemudian dari Pak Edi di Cikarang yang bertanya melalui pesan singkat kembali, Ustaz, apabila kita lupa tidak tasyahud awal pada sholat yang 4 rakaat, apa yang harus dilakukan Ustaz? Jazakallah khair. Bagi kita adalah untuk melakukan sujud sahwi. Jadi bagi kita untuk melakukan sujud sahwi, dan sujud sahwinya adalah sebelum salam Allah alam. Itu sujud 2 kali sujud Allah alam. Kemudian kembali kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ustaz, saya sering mendapati ada sebagian kaum muslimin apabila tasyahud akhir kemudian selesai sholat, kemudian dia mengucapkan salam ke kanan, ada dia melakukan membuka tangannya, telapak tangannya apabila salam ke arah kanan, dan salam ke arah kiri juga demikian. Apakah ini berdasarkan pada dalil yang sahih Ustaz? Jazakallah khair. Justru di situ ada riwayat yang melarang al-isyaratu fi sholat. Jadi berisyarat ketika sholat, salah satunya adalah apa yang dipraktikkan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu berisyarat ketika salam ke sebelah kanan dan isyarat ketika salam ke sebelah kiri. Maka itu tidak ada sunnahnya, tidak ada dalil yang menunjukkan kepadanya. Bahkan sebagaimana nanti mungkin kita akan jelaskan, itu ada larangan secara umum berisyarat dalam sholatnya. Baik, kita angkat berikutnya dari penelpon di 0218236543. Dan kami mohon untuk Anda yang telah masuk melalui telepon, volume radionya dikecilkan agar tidak ada feedback. Silakan, dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak dengan Ibu. Dengan Umu Yusya. Di mana? Silakan. Di Cibarusah. Silakan. Ini mau menanyakan tentang assalamualaikum. Itu diganti dengan assalamu ala nabi apa gimana Ustaz? Kalau seumpama tidak diganti, apa hukumnya gitu? Iya. Terus yang kedua nih, apakah dalam keadaan sujud diharuskan menempelkan dua kaki atau direnggangkan gitu Ustaz? Iya. Yaudah kita aja ya Ustaz ya, jazakallah khairan katsir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ketika sujud ya, maka yang sunnah adalah merapatkan kedua kaki, yaitu yang dimaksud di sini adalah kedua tumit ya, mata kaki dengan mata kaki berdekatan, dan itu berdasarkan beberapa hadis ya, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Huzaimah dan riwayatnya sahih, Allah alam, rason bainahuma, artinya merapatkan di antara keduanya. Kemudian juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa dalam satu riwayat dikatakan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan fuqidtu lailatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah kehilangan Rasulullah sallam dalam satu malam, lalu mencari-cari dan waktu itu gelap. Palamas tu yadi ala batni qadamaihi, lalu mengenai tanganku kepada dua perut telapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bahwa telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berdekatan. Adapun tentang selawat, apakah diganti ketika sekarang setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan domir goib ya. Kalau ketika ada dikatakan assalamu alayka, ketika telah beliau wafat diganti menjadi assalamu ala nabi. Maka itu terjadi perbedaan para ulama tentang masalah itu, dan wallahu alam kita akan bahas nanti. Tetapi yang rajih wallahu alam, tetap kita mengucapkan assalamu alaika dengan dua sebab ya. Sebab yang pertama, bahwa itulah redaksi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kemudian yang kedua, bahwa bukti Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkhutbah dan mengucapkan kalimat salawat dan mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu ya. Dan di situ menunjukkan bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ya, dialah yang mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tentang diganti, maka itu nanti akan dijelaskan bahwa itu di antaranya adalah istimbat sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasalam. Jadi yang rajih wallahu alam tetap dengan hitab assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Kita angkat dari telepon kembali, ada Pak Karmin di Pamulang di kesempatan yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Pak Ustaz, saya mau nanya, kalau seandainya kita salat berjamaah, kemudian si imam lupa apa namanya? Banyak tiga rakaat dia lupa, baru dua rakaat sudah salam. Kemudian si imam itu wajib untuk sujud sahwi atau enggak? Kemudian kalau umpamanya imam harus sujud sahwi, makmumnya itu harus ikut atau enggak gitu? Gimana? Itu aja Pak Ustaz. Sebentar Pak. Salat apa? Salat. Jadi kan kita salat berjamaah. Iya, salat. Kemudian salat wajib ya. Iya, salat yang berapa rakaat? Salat yang berapa rakaat? Ya, salat yang berapa aja umpamanya tadi imamnya lupa gitu Pak. Tiga rakaat. Ya, umpamanya 3 rakaat tapi baru 2 dia udah salam gitu kan. Nah, itu kan berarti imamnya lupa. Nah, kita kan yang makmum kita wajib untuk subhanallah ya. Cuman dengan kelupaan itu si imam wajib untuk melakukan sujud sahwi atau tidak? Atau juga mungkin menambah rokaatnya yang kurang gitu Pak ya? Iya. Kalau diingatkan pasti menambah ya. Cuman di yang terakhir itu dia imam melakukan sujud sahwi atau tidak? Kemudian kalau untuk makmumnya gimana gitu? Baik, terima kasih Pak. Itu aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya mungkin kalau Bapak bertanya lebih baik pertanyaan itu ya kejadiannya nyata atau kejadiannya itu harus dipertegas itu. Betul. Sebab tidak bisa diperkira-kira ya gitu. Karena hukumnya akan berbeda gitu. Betul. Setiap kejadian akan berbeda ya. Jadi kalau bertanyanya itu diperjelas begini kejadiannya gitu ya, ya. Itu akan jelas. Kalau mungkin Bapak tadi menceritakan asal begini ya, itu kan setiap kejadian hukumnya berbeda. Dalilnya apa? Berbeda. Walaupun mungkin sebentar lagi kita akan menjelaskan tentang sifat sujud sahwi. Nah, kita jelaskan mungkin begini. Kalau imam itu salah gitu ya, kemudian tadi tiba-tiba imam itu pada rokaat yang umpamanya sholatnya berapa rokaat dulu gitu. Sholatnya 4 rokaat umpamanya ya. Ketika dia itu rokaat yang ketiga dia tasyahud gitu ya. Ya dia tasyahud. Lalu ya kita menyangka dia berdiri, ternyata dia tasyahud. Lalu kita mengucapkan subhanallah. Lalu imam itu berdiri ikut. Ya berdiri rokaat yang keempat ya. Bagaimana? Maka jelas bagi imam dia adalah melakukan sujud sahwi. Kenapa? Sebab dia telah menambah perbuatan yang sesungguhnya itu adalah tidak diperintahkan awalnya. Ya. Artinya dia telah menambah gerakan dalam sholat dan telah keliru dalam sholat, maka dia melakukan sujud sahwi nanti setelah ketika di akhir sholat ya, yaitu sebelum salam ataupun setelah salam. Nah, bagaimana makmum? Maka makmum mengikuti imam. Ya, kalau imamnya itu dia sujud sahwi sebelum salam, maka dia wajib makmumnya adalah mengikutinya. Hatta masbuk pun, orang yang masbuk apabila imamnya itu sujud sahwi sebelum salam, maka orang yang masbuk adalah mengikutinya. Tetapi apabila dia melakukan sujud sahwi setelah salam, maka makmum kan yang masbuk itu tidak wajib. Dan kita akan jelaskan ya, akan jelaskan ini secara perinciannya. Maka kalau pingin jawabannya yang tepat satu persatunya, maka harus disebutkan kisahnya satu persatu gitu. Artinya kenyataannya seperti ini, gimana kalau terjadi seperti ini, harus seperti apa, sujud sahwinya seperti apa dan bagaimana. Karena setiap kejadian itu sujud sahwinya juga akan berbeda. Allah Ta'ala. Baik, terima kasih untuk Ustaz dan terima kasih untuk Pak Karmin yang telah menyampaikan pertanyaan yang tadi. Kita angkat dari telepon kembali untuk di kesempatan berikut ini. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Saya dengan Pak Bambang Klender. Silakan, ya. Pak Bambang. Saya mau bertanya pada Ustaz. Itu mengenai tasahud itu tadi langsung untuk menunjuk jari gitu ya? Iya. Itu kalau bagaimana kalau yang digerak-gerakan, mohon dijelaskan hadisnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Bambang. Silakan. Iya. Tentang menggerakkan jari-jari, menggerakkan jari ataupun menggerakkan telunjuk ketika tasyahud, maka itu telah datang hadisnya dari jalannya Wa'il ibnu Hujrin radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dari jalannya Wa'il ibnu Hujrin radhiyallahu ta'ala anhu, wa fihi wa kana yuharrikuha yad'u biha. Jadi dalam riwayat itu, riwayat yang panjang ya, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya ya, bahwa di dalam riwayat tersebut, yaitu riwayat Wa'il ibn Hujrin radhiyallahu ta'ala anhu, ya, di mana diriwayatkan dalam hadis tersebut wa kana fayuharrikuha yad'u biha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam riwayat itu, maka beliau ya mengangkat telunjuknya lalu menggerak-gerakannya sambil berdoa. Jadi sambil berdoa. Maka dalam riwayat tersebut ya dijelaskan tentang menggerak-gerakan apa? Telunjuk ya. Dan dalam riwayat yang lain dalam jalannya Ibnu Ajlan radhiyallahu taala anhu, maka di dalam hadis itu dikatakan juga ada hadis yang mengatakan wala yuharrikuha, dan tidak menggerakkannya. Tetapi riwayat Ibnu Ajlan ini lebih lemah ketimbang riwayat Wa'il Ibnu Hujrin radhiyallahu taala anhu. Maka ulama yang mengamalkan dan berpendapat sunnahnya tentang menggerak-gerakan telunjuk ketika bertasyahud, maka itu berdasarkan riwayat Wa'il Ibnu Hujrin radhiyallahu taala anhu ya, yang berbunyi summa yuharrikuha yad'u biha. Kemudian beliau itu menggerak-gerakkan telunjuknya sambil berdoa. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih. Dan ini adalah jawaban juga untuk para pendengar yang menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat. Ada Pak Udin di Cilengsi, Umu Syifa di Tangerang, dan Abu Fauzan yang bertanya hal yang sama. Dan ada tambahan dari saudara Abu Fauzan yang dari pesan singkat Ustaz, berkaitan dengan menggerakkan jari-jari telunjuk tadi. Bagaimanakah sifat atau cara yang sahih Ustaz? Karena kami dapati begitu banyak saudara-saudara kita yang melaksanakan, tapi berbeda-beda pula cara menggerak-gerakkan jari-jari tersebut Ustaz. Silakan. Allah alam ya, berkaitan dengan itu yang namanya asyara. Itu asyara itu berisyarat, dan tidak ada bobit yang artinya batasan yang seperti apa kita menggerak-gerakkan telunjuk. Tapi yang tobiahnya, maka menggerakkan itu atas ke bawah ya. Dan itu yang paling utama, sebab asyara menunjukkan asyara min itu dari bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas, dan itu menunjukkan tentang gerakannya. Walaupun ya sebagian para ulama juga ada yang berpendapat tidak menggerakkan telunjuk ya. Tidak menggerakkan telunjuk ya. Tidak menggerakkan telunjuk. Setelah mereka sepakat berisyarat tentang apa? Telunjuk ya, seperti ya guru kami Syekh Mukbir rahimahullahu taala tidak berpendapat sunnahnya menggerakkan telunjuk, karena beliau berpendapat bahwa hadis Wa'il Ibnu Hujrin yang tadi, yaitu dari jalannya Zaidah Ibnu Qudamah An-As Ibnu Mukulib An-Abihi, yaitu dari jalannya Zaidah Ibnu Qudamah An Asim Ibnu Kulib an Abihi, yani an Wa'il Ibnu Hujrin radhiyallahu taala anhu. Maka Syekh Mukbir rahimahullahu taala dan juga ulama yang lainnya berpendapat bahwa Zaidah Ibnu Qudamah itu menyendiri dalam meriwayatkan kalimat summa yuharikuha yad'u biha. Jadi apabila mungkin para pendengar melihat ada sebagian orang yang tidak menggerakkan telunjuk dan berpendapat tidak menggerakkan telunjuk, maka itu berdasarkan pendapat bahwa Zaidah Ibnu Qudamah radhiyallahu taala anhu itu menyendiri menyelisihi beberapa riwayat yang lain, di mana sebagian para ulama telah mengatakan bahwa yang meriwayatkan dari Asim bin Qulayb tentang masalah menyimpan tangan dan ataupun kaifiah ketika tasyahud dan berisyarat ketika tasyahud, itu tidak meriwayatkan kalimat yuharrikuha yad'u biha, yaitu menyendiri di sana adalah Zaidah Ibnu Qudamah, di mana telah menyelisihi di antaranya adalah Sufyanaini, Sufyani Tsauri dan Sufyan Ibnu Uyainah. Maka dianggap sebagai ziyadah dhaifah, tambahan yang dhaif. Tetapi Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, demikian juga para muhaddis yang lainnya, sehingga sebagian para ulama mengatakan sunnah dan dijamak dengan hadis yang tidak menggerakkan, seperti dalam riwayat Ibnu Ajlan ya, an Amir ibnu Abdullah ibnu Zubair an Abihi. Nah, yaitu di situ dikatakan wala yuharrikuha, dan tidak menggerakkannya. Maka itu dikatakan bahwa menggerakkan itu adalah terkadang ataupun dalam sebagian ya, dalam apa, dalam sebagian, bahkan sebagian para ulama mengatakan menggerakkan itu hanya ketika dalam kalimat la ilaha illallah. Tetapi hadis wa'il itu menunjukkan istimrar menggerakkannya, karena yuharrikuha yad'u biha. Jadi ini tentang dua pendapat. Dan Syekh Albani rahimahullah telah mengatakan bahwa Zaid ibn Qudamah adalah thiqah, dan tafarrudu thiqah artinya tidak memabarotkannya. Iya. Dan ini adalah pendapat para ulama. Yang terpenting bahwa bagi kita, bagi yang meyakini dan mengambil ya pensahihan Syekh Albani rahimahullahu taala dan para ulama yang lainnya tentang hadis wal ibnu hujrin tentang menggerakkan telunjuk, falahu dzalik, maka baginya untuk mengambil hal itu. Iya. Dan bagi orang yang tidak mengambilnya dan mengambil pendoipan sebagian para ulama, falahu dzalik, maka baginya juga. Yang jelas bahwa para ulama telah beramal dengan ilmu dan telah beramal dengan kaidah-kaidah hadis ya, yang para ulama. Dan karena kita tahu bahwa Syekh Albani rahimahullahu taala di dalam masalah menggerakkan ataupun dalam masalah isyarah ketika dalam tasyahud ataupun ketika duduk, itu ada kita lihat bahwasanya beliau mendoibkan dua riwayah ya. Beliau mengatakan dhaif tentang hadis berisyarat ketika duduk di antara dua sujud karena tafarudnya Abdul Razak rahimahullahu taala ya. Kemudian beliau juga mendhaifkan hadis dari thariqah, dari jalannya Ibnu Ajlan, yaitu Muhammad Ibnu Ajlan, yang mengatakan wala yuharrikuha, dan tidak menggerakkannya ya. Dan beliau mensahihkan hadis yang tafarudnya Zaidah Ibnu Qudamah ya. Sedangkan Syekh Mukbir rahimahullahu taala beliau mendhaifkan semuanya. Jadi ini dalam berkaitan dengan masalah kaidah ilmu hadis. Dan dari sisi tumanina, jadi perlu kita juga bahas mungkin dalam pembahasan tentang tafarrudu thiqah, artinya tentang tafarrud menyendiri. Ada tafarrud ada tafarrud dhaif, ada menyendirinya seorang yang dhaif, maka itu dinamakan mungkar ya. Kalau tafarrudu thiqah itu kan tidak semuanya tafarrud berarti dhaif ya, tetapi ada tafarrud ma'al mukhalif, ada tafarrud tetapi di situ ada mukhalafah. Maka ini pun tidak setiap tafarrud mukhalafah bisa dikatakan dhaif, tergantung siapa yang mukhalafahnya, siapa yang tafarrudnya. Kalau ulama jahabidah thiqah hafidh ya mutkin, dia tafarrud dan diselisih oleh orang yang tidak thiqah, maka walaupun dia banyak yang menyelisihinya, maka yang menyelisih itu lebih kuat ketimbang yang menyelisihinya walaupun banyak ya. Tentunya dalam ilmu seperti ini ya terkadang para ulama berbeda-beda satu dengan yang lainnya dari sisi tumanina. Artinya mendapatkan tumanina ketika dia melihat hadis ini tafarrud, kemudian bagaimana mukhalifnya dan seterusnya. Dan yang jelas dalam hal ini bahwa ahli sunnah wal jamaah dan kaum salafus saleh senantiasa mereka beramal dengan ilmu dan beramal dengan kaidah-kaidah para ulama yang berkaitan dengan ilmu hadis ataupun dengan masalah fikih, wallahu taala. Dan khilaf seperti ini tidak lantas kemudian saling mencaci, enggak ya. Memberikan lakob-lakob yang jelek Ustaz ya. Iya, betul. Baik, terima kasih atas penjelasan yang Ustaz sampaikan. Kita angkat dari pesan singkat kembali untuk berikut ini dari saudara Adi di Kalimantan Timur yang bertanya. Ustaz tadi menjelaskan bahwa tasyahud disyariatkan bagi kita untuk membaca sampai innaka hamidum majid. Lalu saya mendapati bahwasannya Rasulullah SAW duduk tasyahud awal itu dengan waktu yang cepat, disebutkan di sini kata beliau seperti duduk di atas bara api begitu. Bagaimana mengkompromikan apabila kita membaca salawat hingga innaka hamidum majid yang tentunya membutuhkan waktu yang lama begitu? Allah alam tidak menunjukkan hadis itu ya, dan makna hadis itu menafikan tentang apa? Sebab tentunya ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala bahwa kata-kata cepat, kata-kata ini tidak menafikan tentang apa yang dibaca dan ukuran yang dibaca. Tetapi yang paling bahir bahwa hadis-hadis menunjukkan bahwa solawat itu dibaca dalam tasyahud yang pertama. Dan tidak ada pertentangan antara itu dikatakan cepat dengan perintah untuk membaca. Sampai kita juga tidak bisa menghitung kalau kita membaca tahiyat saja itu sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka itu pun tidak belum tentu ketepatan dengan makna yang dikatakan cepat seperti dalam di atas apa? Bara api, wallahu a'lam. Baik, kita angkat dari pesan singkat kembali dari Pak Bambang di Pekalongan yang bertanya, Ustaz, ketika kita duduk di antara dua sujud, bagaimanakah posisi atau letak atau kondisi tangan kita, menggenggam ataukah bagaimana, Ustaz? Telah saya jelaskan bahwa tangan yang kiri terhampar selamanya, dan dalam riwayat yang tadi dikatakan bahwa ia menghampar dan itu berada di atas lutut, ya, ataupun di ujung paha berada kepada bagian lutut, ya. Adapun yang sebelah kanan, maka telah dijelaskan bahwa dalam hadis yang sempurna dan riwayat yang paling sempurna, bahwa dinyatakan bahwa tangan yang kanan, yaitu dua jari kelingking dan jari manis, itu dilipat, ya, yaitu digenggamkan. Kemudian jari yang tengah dengan ibu jari membuat lingkaran, dan dohir dalam riwayat tadi, ya, tadi dikatakan bahwa jari ibu ataupun ibu jari itu disimpan pada jari tengah. Jadi tidak jari tengah disimpan di atas jari yang di atas ibu jari, ya, tetapi ibu jari di atas jari yang tengah. Kemudian berisyarat dengan apa? Dengan telunjuk. Adapun telunjuk tadi dikatakan sebagian para ulama ada yang mengatakan sunnah digerakkan, sebagian para ulama ada yang mengatakan tidak disunnahkan. Itu ketika tasyahud, saja. Ketika tasyahud. Ketika duduk di antara dua sujud bagaimana? Ketika duduk di antara dua sujud, maka pendapat yang rajih bahwa tangan adalah disimpan dan tidak ada membuat lingkaran dan berisyarah. Itu pendapat yang rajih. Walaupun sebagian para ulama tadi dikatakan sebagaimana tadi ditanyakan, bahwa dalam pendapat Ibnu Qayyim juga bisa dilihat dalam kitab Zadul Mustaqna, yaitu tentang pendapat Imam Syekh Muhammad Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa beliau menganggap sunnah, ya, berisyarah dan membuat lingkaran seperti dalam tasyahud. Nah, hanya tadi kita jelaskan bahwa alasannya dengan dua dalil, yaitu dengan kalimat idza jalasa. Tetapi dalam riwayat-riwayat yang lain dijelaskan yang dimaksud idza jalasa ai fi tasyahud, apabila duduk dalam duduk apa? Tasyahud. Kemudian yang kedua tadi dijelaskan bahwa periwayatan yang mengatakan disunahkan mengangkat telunjuk ketika duduk di antara dua sujud adalah bersandar kepada hadis yang di situ ada penambahan setelah mengangkat telunjuk adalah disebutkan summa sajada, kemudian dia apa? Sujud. Tetapi para ulama hadis mengatakan bahwa kalimat summa sajadah, maka ini adalah ziyadah, yaitu penambahan yang syad, ya. Karena telah menyendiri dalam periwayatan ini adalah Abdul Razak, ya. Dan itu menyelisihi rawi-rawi yang sikoh, yang lebih sikoh darinya, diantaranya adalah Sufyan Tsauri dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih. Kemudian kita masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan, Ustaz, ya. Ada pertanyaan dari Ummu Syifa di Subang yang bertanya, Ustaz, apa yang dimaksud dengan cara duduk setan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu telah dijelaskan dalam hadis yang sahih, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wa kana yanha, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ya. Jadi melarang duduk seperti duduk apa? Syaitan, ya. Yaitu wa kana yanha an uqbati syaitan. Bagaimana? Yaitu dikatakan bahwa seseorang, ya, mungkin udah dijelaskan dulu, ya. Kalau duduk anjing, cumpagug, ya, dalam bahasa Jawa Baratnya cumpagug apa, ya, itu dimana seseorang itu, ya, mendirikan kedua kakinya, ya, kemudian duduk pada apa, pantatnya, jadi kedua pantatnya, ya, maka itulah yang dinamakan dengan duduk syaitan. Jadi dinamakan ika'ul kalab, seperti ik'anya adalah seekor apa? Anjingnya. Jadi sebagaimana duduknya, sebagai duduk apa? Anjing. Dan ini telah dinyatakan dalam hadis Abi Hurairah, nahani khalili sallallahu alaihi wasallam an ik'ail kalb, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang ya melakukan ik'a seperti ik'anya seekor anjing. Jadi duduk seperti duduknya apa? Anjing. Yaitu disebutkan ya sifatnya itu bahwa kaki gimana ya menyebutkannya, orang duduk ya kakinya itu apa, tidak bisa dipraktekkan juga saja ya duduk seperti duduk, kemudian apa pantatnya duduk gitu ya, kemudian kakinya diberdirikan gitu ya ya lututnya, gambarkan lututnya dilipat ya lututnya dilipat ya ya lihatlah kalau seekor anjing duduk ya, jadi begitu di mana kakinya ke bawah gini, kemudian lututnya lurus gini ya. Kemudian duduk di pantat pantat gitu. Dua pantatnya, maka itu yang dinamakan dengan duduk syaiton ya, seperti ya, seekor apa, seekor anjing dan itu yang dimaksud yang dilarang ya. Baik, terima kasih untuk jawaban Ustaz, semoga bermanfaat untuk Ummu Syifa tadi dan para pendengar yang lainnya. Kemudian kita angkat dari pesan singkat kembali. Dan dari begitu banyak pertanyaan yang sama yang ingin kembali mendengarkan penjelasan Ustaz, untuk sholat yang dua rakaat, di rakaat kedua tersebut apakah iftiros atau tawarruk Ustaz yang lebih sahih? Jazakallahu khairan. Allah alam bahwa yang rajih adalah iftiros ya. Iftiros. Sebab tawarruk hanya pada sholat yang dua tasyahud. Jadi sholat yang dua tasyahud. Adapun sholat yang tasyahudnya satu, maka duduknya adalah iftirash ya, dengan beberapa dalil ya. Pertama yaitu hadis Abi Humaid As-Sa'idi, fa idza raka'a apuan fa idza jalasa fi raka'ataini ya, maka itu jelas apabila duduk pada rakaat ya yang kedua ya. Kemudian dalam riwayat Nasa'i bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwitir dengan 3 rakaat, kemudian disebutkan di situ wa kana muftarishan. Wa kana yajlisu muftarishan, bahwasanya beliau duduk dengan duduk apa? Iftirash. Wallahu taala. Baik, terima kasih atas jawaban Ustaz. Kita angkat dari penelpon untuk di 5 menit terakhir ini. Ada Bapak Mujiono di Jakarta, silakan Pak Mujiono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, minta penjelasan Ustaz. Ini pengajian di tempat saya itu antara rujat agak berbeda. Mengenai mau sujud Ustaz, mana yang lebih sahih, duluan tangan atau lutut dulu Ustaz? Iya. Masalahnya di sini ada hadis yang menyatakan apa Tirmidzi yang lebih baik itu sujud dulu apa lutut dulu adanya Ustaz. Iya. Ya itu aja Ustaz. Baik, terima kasih. Ini telah saya jelaskan dalam pertemuan yang telah lalu ya, bahwa ketika kita akan sujud tangan dulu atau lutut dulu. Sesungguhnya telah saya jelaskan bahwa di situ ada dua hadis. Yang bertentangan, yang berbeda. Yang pertama hadis Wa'il Ibnu Hujrin bahwa dijelaskan itu kedua lutut dulu ya. Bahwa dalam hadis Wa'il Nabi SAW sujud, maka beliau mendahulukan kedua lututnya. Am kana rukbatahi qabla yadaihi, pastinya beliau menyimpan kedua apuan rukbatahi qabla yadaihi, bahwasanya beliau menyimpan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Dalam hadis yang kedua yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW bersabda ya, idza sajada ahdukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadu yadaihi qabla rukbatahi, apabila kamu akan sujud maka janganlah menderung ya seperti menderungnya seekor unta, maka simpanlah kedua tanganmu sebelum kedua lututmu. Jadi Pak, di sini ada dua hadis ya yang bertentangan. Nah, telah saya jelaskan bahwa di sini terjadi 3 kaul ulama. Ada yang mengatakan yang sunnah adalah mendahulukan kedua lutut ya, seperti ini kaul Imam Syafi'i dan yang lainnya. Ada yang mengatakan kedua tangan seperti ini Abu Hanifah dan riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat yang ketiga adalah amrun sahal, artinya mukhayyar, silahkan pilih mau lutut dulu mau tangan dulu, silahkan, karena kedua hadisnya ada. Nah, tetapi telah saya jelaskan bahwa kalau kita lihat ya, bahwa pendapat yang rajih ini yang mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut, dan saya telah jelaskan itu dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, bahwa riwayat Abu Hurairah kalau ditinjau dari sisi sanad itu lebih kuat ketimbang riwayat Wa'il ibnu Hujrin. Bukan masalah sahabatnya ya, tetapi yang dimaksud di sini adalah perawi dari para sahabat ini. Yang kedua, telah saya jelaskan bahwa dari sisi lugoh, dari sisi bahasa, dikatakan yahwi sajidan. Jadi yahwi sajidan. Maka dikatakan tidak dikatakan kata-kata yahwi kecuali itu dalam bahasa Sunda itu ngarongkong ya. Yaitu apa, mendahulukan kedua tangan sebelum apa? Sebelum apa? Lutut ya. Sebelum apa? Lutut. Maka ini lebih rajih. Tapi Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin saya berpendapat mendahulukan lutut ya. Maaf, mendahulukan tangan. Tetapi ya banyak para ustadz juga di sini yang mendahulukan apa? Lutut. Kedua lutut ya. Al-amrusal. Jadi perkaranya mudah Pak insya Allah. Nah. Jadi kalau mendahulukan lutut juga tidak apa-apa, mendahulukan kedua tangan juga apa? Iya. Tidak apa-apa, walaupun saya merojihkan mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Wallahu a'lam. Nah, baik, terima kasih. Dan kita angkat dari telepon, dan ini adalah mungkin penelpon terakhir kita ya untuk di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ibu Konita di Jakarta, silakan Bu. Ini Ustaz mau tanya, kalau lagi sujud itu mukena kan menghalangi kening ke tempat sujud itu ya. Kira-kira boleh nggak Ustaz ya? Okay. Mukena atau iya mukena ya, atau kain ya. Lainnya ya Bu ya, ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walam tidak mengapa ya, tidak mengapa ya, karena Rasulullah SAW juga melarang ya untuk menyingkap menggerakkan atau membuka ketika dalam sholat ya, tidak boleh ya. Tidak boleh, bahkan itu makruh. Jadi kalau mukena atau apa yang sifatnya itu menyatu dengan badan kita, tidak mengapa ya. Tetapi kalau kita itu sedang sholat harus apa menjadikan barang sesuatu sebagai tempat sujud secara khusus, maka itu juga tidak boleh ya. Jadi umpamanya sengaja, sebab tidak dilakukan kecuali karena dalam kondisi apa butuh. Bahkan ya ada dalam ajaran Syiah, terutama Syiah Rafidhah, dan ini tentunya bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah, bahkan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya, bahwa orang-orang Syiah Rafidhah itu dalam setiap sholat sengaja membawa kerikil ya. Dan bahkan sebagian mereka mengatakan membawa kerikil dari Karbala. Ya, karena keutamaan tanah Karbala ya. Bahkan mereka mengatakan tanah Karbala lebih baik ketimbang tanah haram. Bahkan mereka mengatakan ya Karbala lebih afdal ketimbang apa Masjidil Haram. Maka kalau menyengaja ya, membawa tempat sujud dalam setiap kita akan sholat ya, artinya menghususkan untuk apa kening ya ketika akan sholat, maka ya ditakutkan itu tasyabuh ya, ditakuti itu adalah menyerupai kepada orang-orang apa, orang-orang Syiah Rafidhah, kepada ahlu bid'ah, kepada ahlu bid'ah. Tetapi kalau kita menggunakan karpet atau apa ya, tidak, sebab itu ya bukan sengaja diciptakan setiap sholat harus memakai apa tempat sujud khusus ya. Jadi tempat sujud apa, tempat sujud khusus ya, yang dimaksud oleh saya tadi apabila orang sengaja bahkan mungkin dalam apa dalam sholat ini umpamanya sengaja membawa kain hanya untuk apa jidat kita, maka itu tidak boleh ya, bahkan itu ditakutkan menyerupai apa sifat orang-orang ahlu bid'ah, sifat orang-orang ahlu bid'ah. Dan para sahabat pun tidak melakukannya pada waktu itu kecuali dalam kondisi yang sangat apa panas ya, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan yang lainnya bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum, apabila cuaca sangat panas, ya, maka mereka itu menyimpan imamah mereka, menyimpan kain mereka di tempat sujudnya, lalu mereka apa? Sujud, ya. Adapun kalau mulasok, mulasok itu menyatu dengan badan kita, ya mungkin seperti kita memakai imamah ataupun kita memakai apa? Memakai kupiah ataupun ibu memakai apa? Memakai kain, ya kerudung ataupun mukena yang mungkin ya sampai kepada bagian jidatnya, maka itu tidak mengapa dan tidak wajib untuk apa? Disingkap ataupun digerakkan, bahkan menggerakkan sesuatu yang tidak dibutuhkan ketika dalam sholat, maka itu termasuk makruhnya di dalam apa? Sholat. Wallahu ta'ala. Nah, demikian pertanyaan Ibu Konita adalah pertanyaan terakhir kita untuk di sesi tanya jawab kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk Ustadz. Ada satu kesimpulan akhir ataupun untuk dari kajian kita untuk pagi menjelang siang ini, silakan Ustadz. Ya, jadi sebagai pesan dari kami terutama bahwa apabila ya tadi perkara-perkara yang berkaitan dengan sholat itu ada perbedaan para ulama yang mungkin dalilnya itu kuat di antara dua pendapat, maka ya tidak menjadi satu penghalang terjadinya perbedaan di antara kita insyaallah. Adapun dalam perkara-perkara yang secara jelas dalilnya dan pendapat itu yang satu menyelisihi dalil, maka bagi kita jelas ya harus mengingkari terhadap yang menyelisihinya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, demikian Khotbah Islam kajian ilmiah kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dari pembahasan syarah hadis Umdatul Ahkam bersama Al-Ustaz Abu Qatadah Hafizahullah, Mudir Ma'had Ihya Sunnah Tasikmalaya Jawa Barat, yang telah menyampaikan materi dari pembahasan Kitab Shalat. Semoga bermanfaat dan ikuti selanjutnya materi yang akan beliau sampaikan insyaAllah di kesempatan Sabtu mendatang.